Cintamu menyejukkan, membuatku merasa berharga di matamu. Oh, yeah. Kau mengisi hatiku dengan kesetiaan. Kau memberi, kau menjaga, kau melengkapi diriku dengan seberkas sinar cintamu yang tulus. Ku merasa kaulah cinta yang terakhir kasihku. Oh, dan bila fajar pagi kau datang menyapaku dengan kata cinta, dengan senyuman yang indah. Oh, kau mengisi hatiku dengan kesetiaan. Kau memberi, kau menjaga, kau melengkapi diriku dengan seberkas sinar cintamu yang merasa kaulah cinta.